flu dan batuk nih. Cepat, minum Mixagrip flu dan batuk. Mixagrip flu dan batuk? Iya, sakit flu cocoknya Mixagrip flu. Kalau flu dan batuk, cocoknya Mixagrip flu dan batuk. Belum tahu ya? Oh, Mixagrip ada dua. Kalau begitu, Mixagrip flu atau Mixagrip flu dan batuk, dua-duanya memang cocok dong. Sakit flu, Mixagrip.